الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan risalah pembacaan risalah yang ditulis oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala Ad-Da'u wa Dawa atau al-jawabul kafi liman sa'ala 'anil syafa'i 'anil dawa'i 'anil syifa'i nah 'anil dawa'i syafi. Dan kita telah mengambil sebuah pasal tentang al-farqu bainar raja'i wal amani, tentang perbedaan antara orang yang berharap dan orang yang hanya sekedar memiliki angan-angan kosong. Bahwasanya orang yang memiliki harapan, dikatakan sesuatu itu adalah harapan apabila terpenuhi tiga perkara. Mahabbatu ma yarjuhu, yang pertama, kecintaan dari apa yang dia harapkan. Kecintaan dari apa yang dia harapkan, mengharapkan keselamatan negeri akhirat, mengharapkan syurga Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan hidayah, petunjuk, kebenaran, maka dia harus cinta kepada itu semuanya. Cinta kepada negeri akhirat, cinta kepada syurga, cinta kepada amalan-amalan yang mengantarkan kepada syurga, cinta kepada kebenaran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, khaufuhum min fawatihi, adanya kekhawatiran akan terluputkannya, terlewatkannya, tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Harus memiliki hal yang demikian, ada ketakutan, ada rasa takut, ada rasa khawatir tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Nah, kalau sekedar dia cinta, kemudian tidak ada kekhawatiran sedikit pun dari tidak mendapatkan. Saya memang senang, cinta dengan kenikmatan-kenikmatan surga, tapi saya tidak khawatir kalau saya tidak mendapatkan. Enggak apa-apalah saya di neraka sebentar. Itu namanya bukan orang yang mengharap. Itu namanya bukan harapan. Kemudian yang ketiga, sa'yuhu fi tahsili bihasabil imkan, adanya upaya, adanya usaha untuk mendapatkan apa yang diharapkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Wa amma raja'u la yuqarinuhu syai'un min dzalika fa huwa min babil amani. Kalau seseorang mengatakan ini adalah harapan, memiliki harapan, tetapi tidaklah harapan itu diiringi, digandengkan dengan ketiga perkara ini, maka itu namanya bukan harapan, tetapi angan-angan kosong. Harapan di sebuah nam, harapan itu nam memiliki ketentuan, juga angan-angan kosong itu juga ada ketentuannya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala juga, sebagaimana telah kita ambil juga, menguraikan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan, memberikan harapan ini kepada orang-orang yang melakukan amalan saleh. Maka demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekhawatiran, rasa takut, rasa khawatir kepada orang-orang yang senantiasa melakukan amalan-amalan saleh. Wa huwa subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mali salihati fakadhalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mali salihati. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan adanya sebuah pengharapan kepada orang-orang yang terbiasa melakukan amalan saleh, pun demikian Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa takut, rasa khawatir kepada orang-orang yang terbiasa melakukan amalan saleh. Fa'ulima أن الرجاء والخوف النافئ هو ما اقترن به العمل. Maka diketahui sekarang bahwasanya pengharapan dan kekhawatiran yang bermanfaat itu akan senantiasa mengiringi sebuah amalan. Akan mengiringi sebuah amalan. Apa-apa yang mengiringi sebuah amalan itu. Harapan ada diikuti dengan amalan. Kekhawatiran dan ketakutan juga diikuti dengan amalan. Qala Allah Ta'ala innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Dan mereka orang-orang yang berhati-hati dikarenakan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. Dan mereka orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. والذين هم بربهم لا يشركون. Dan mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang mereka telah memberikan apa yang bisa mereka berikan dari amalan-amalan ibadah, mereka curahkan, mereka berikan, mereka perbuat dari amalan-amalan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hati-hati mereka itu khawatir dan takut, dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya semua nanti mereka itu nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan amalan saleh dengan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi hatinya senantiasa khawatir dan takut. Khawatir dan takut kenapa? Dikarenakan mereka tahu bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanyakan dengan atau akan ditanyakan terkait dengan amalan yang mereka lakukan. Maka ikhwani rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sesuatu yang berat bagi diri kita untuk melawan diri kita sendiri, kecuali tatkala menundukkan jiwa kita dan diri kita untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perjuangan, itulah jihad, itulah kesungguh-sungguhan yang paling berat. Nah, mendidik jiwa agar bisa terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena asalnya jiwa kalau dididik dengan yang seperti itu adalah berat. Syaqqun 'alaihi. Berat bagi jiwa. Nah, tetapi bagi siapa mereka orang-orang yang berani berjuang, bersungguh-sungguh mengalahkan dirinya, jiwanya, untuk bisa terus mentaati Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala syurga bagi orang-orang yang dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah khalisan min kalbihi. Bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. arifan makna, betul-betul mengetahui maknanya, kandungannya, konsekuensinya, bukan semata-mata melafalkan dan menjadikan kalimat tersebut sebagai wirid dan zikir. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengeluarkan hadisnya dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tatkala Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-61, 60 sampai 61 ini. Walladzina yu'tuna ma atau, atau terlebih ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang bisa mereka berikan dari amalan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan hati-hati mereka itu khawatir dan takut dari siksa dan azab Allah, dikarenakan mereka mengetahui bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala bertanya tentang ayat ini. Fakultu, maka aku pun mengatakan, kata Aisyah, أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون. Apakah mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa minum khamr sehingga khawatir karena kebiasaannya minum khamr, kemudian tatkala dia ibadah, salat, zakat, umrah, sedekah, karena kebiasaannya minum khamr tadi hatinya berguncang, khawatir dan takut, jangan-jangan dikarenakan saya terbiasa minum khamr ini menjadikan ibadah saya tidak diterima oleh Allah. Misalnya wa yaznun, atau mereka orang-orang yang terbiasa melakukan zina, atau mereka orang-orang yang terbiasa melakukan pencurian. Faqala la ya ibnata siddiq, bukan wahai putri As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la yataqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang terbiasa melakukan puasa, melakukan sedekah, bersedekah, melakukan salat. Akan tetapi mereka khawatir dan takut Allah tidak menerima dari apa yang mereka lakukan selama ini. Adanya kekhawatiran, harapan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harapan itu kepada orang-orang yang terbiasa melakukan amalan saleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kekhawatiran dan ketakutan pada diri seseorang yang terbiasa melakukan amalan saleh. Tidak merasa aman, tidak merasa tenang, tidak tertipu dengan keadaan yang ada pada dirinya. Ulaika yusari'una fil khairati, mereka itulah orang-orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wallahu subhanahu wa safa ahla sa'adati bil ihsani ma'al khawf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, bil ihsani ma'al khauf, dengan adanya perbuatan baik, perbuatan ihsan diiringi dengan adanya kekhawatiran dan ketakutan. Wa wasafal ashqiyaa bil isaati ma'al amni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang celaka, binasa, itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, kejelekan, kemaksiatan dalam keadaan merasa aman. Berada di manakah kita? Apakah berada dalam keadaan orang-orang yang melakukan kebaikan diiringi dengan adanya kekhawatiran, ataukah dalam keadaan orang-orang yang melakukan kejelekan, diiringi dengan merasa aman. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, amalan-amalan inilah nanti yang akan membawa kita tatkala kita melewati as-sirat. Tatkala kita melewati as-sirat, al-jisr, al-mansub ala matni jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam, jembatan yang licin dan menggelincirkan, jembatan yang adak minasyari, lebih halus dibandingkan rambut, ahaddu minasayf, lebih tajam daripada pedang, aharru minajamrah, lebih panas dibandingkan bara api, dalam keadaan kondisi jembatan tadi itu dibentangkan di atas neraka jahanam lebih halus dibandingkan rambut, kemudian juga lebih tajam dibandingkan pedang, licin dan menggelincirkan. Sudah begitu dalam keadaan yang sangat gelap gulita, sangat gelap gulita. Masing-masing kita akan mendatangi neraka jahannam, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Masing-masing kita akan mendatanginya dalam keadaan yang demikian gelap gulita. Nah, gelap gulita. Maka seseorang akan melewati jembatan tersebut ala qadri amalihim, sesuai dengan amalan mereka tatkala hidup di atas muka bumi ini. Masing-masing kita akan membawa cahaya. Tetapi jangan sampai kemudian cahaya itu adalah cahaya seperti cahayanya orang-orang munafik, yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya begitu akan melewati neraka jahannam, jembatan yang dipancangkan tadi itu, yang dibentangkan itu tadi. Cahaya yang mereka miliki akan redup dan padam. Kita saja lewat di tempat yang begitu lebar dalam keadaan gelap gulita, akan sangat mudah salah jalan. Bagaimana kiranya dengan kondisi seperti itu, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menyelamatkan? Amalan kita. Wa minkum illa wariduha. Dan tidaklah kalian itu masing-masing akan berjalan menuju neraka jahannam. Maksudnya menuju kepada as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Thumma nunajju alladhina amanu atau alladhina taqaw. Kemudian kami akan selamatkan bagi orang-orang yang bertakwa, keselamatan di dalam meniti as-sirat, berjalan di atas as-sirat tadi ada pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ada pada harta, bukan ada pada ketampanan, bukan ada pada kedudukan, jabatan, gelar, titel. Nah, tetapi keselamatan tatkala melewati jembatan as-sirat tersebut ada pada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini sifat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Itu Allah sifati mereka dengan melakukan kebaikan diiringi dengan kekhawatiran. Tetapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada ahli syakawah, orang-orang yang akan binasa dan celaka, adalah orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, kesalahan, tetapi diiringi dengan ketenangan. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membuat pasal tersendiri terkait bagaimana kekhawatirannya para sahabah, rasa takutnya para sahabah. Kala rahimahullah ta'ala, khawfu sahabati minallah, rasa takutnya sahabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa man ta'ammala ahwala sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wajadahum fi ghayatil 'amali ma ghayatil khaufi." Barang siapa yang memperhatikan keadaan sahabah, sirahnya sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, maka dia akan mendapati bahwasanya mereka para sahabah itu berada pada puncak amalan yang disertai, diiringi dengan adanya puncak kekhawatiran. Nah, mereka orang-orang yang bersemangat di dalam melaksanakan salat, mereka orang-orang yang bersemangat di dalam melaksanakan talabul ilmi, mereka orang-orang yang paling semangat di dalam berjihad, mereka orang-orang yang bersemangat di dalam melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Bersamaan dengan begitu, mereka juga berada dalam puncak ketakutan dan kekhawatiran kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan. Wa nahnu jama'na baina taqsiri bali tafrid wal amn. Akan tetapi kita ini, kita umat belakangan ini, justru kita ini mengumpulkan antara perilaku meremehkan, kurang di dalam melakukan amalan, bukan dalam puncak melakukan amalan. Nah, salat bukanlah kita lakukan dalam keadaan yang terbaik. Sedekah itu pun kita pikir-pikir terlebih dahulu, ada sisanya enggak nanti buat saya. Nah, talabul ilmi kalau longgar, kalau waktunya longgar berangkat taklim, kalau sempit ya enggak taklim. Kalau longgar berangkat taklim, kalau sempit ya tidak taklim. Sedekah dipikir dulu. Nah, kira-kira nanti bisa buat beli ini, beli itu enggak? Kalau masih bisa beli enggak apa-apa, sisanya disedekahkan. Sisanya disedekahkan. Kita, saya, antum. Nah, kita mengumpulkan antara at-taksir balit tafrid, bahkan terkadangkan menyepelekan, wal aman. Kemudian bersamaan dengan begitu kita ini merasa tenang. Saya kan salafi, saya kan menisbahkan diri kepada salafi, tenang, surga sudah di depan kedua mata saya. Surganya siapa? Kita mengumpulkan at-taksir wal aman, bandingkan dengan sahabah radhiyallahu ta'ala majma'in, generasi salaf. Mereka mengumpulkan ghayatul amal ma ghayatil khauf, puncak dari amalan. Mengumpulkan, mereka kumpulkan diringi dengan puncak dari kekhawatiran dan ketakutan. Fahadha siddiqu radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, wadittu anni sya'ratan fi jambi 'abdi mu'minin. Lihatlah ini As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengatakan nanti itu pintu surga akan memanggil orang-orang yang akan berjalan masuk ke surga melalui pintu tersebut, dipanggil nama-namanya yang memanggil pintu-pintu surga. Nah, misalnya pintu sedekah memanggil orang-orang, fulan bin fulan bin fulan fulanah, nah bintu fulan misalnya. Nah, dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Pintu puasa, pintu salat, pintu jihad, pintu ini, pintu ini, masing-masing memanggil penghuninya agar memasuki surga melalui pintu tersebut. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa ada kemudian seseorang yang dipanggil oleh seluruh pintu tersebut?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Na'am, iya ada, dan aku berharap engkau di antaranya wahai Abu Bakar." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu orang terbaik pada umat ini setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Lihatlah beliau mengatakan waditu anni sya'ratun atau anni sya'ratun. Nah, betul-betul aku lebih senang kalau seandainya diriku ini adalah seperti rambut fi jambi abdin mu'minin, rambut yang ada pada diri seorang mukmin, tidak dihisab. Kenapa? Karena tidak kita, masing-masing kita tidak mengetahui apakah amalan kebaikan kita ini lebih berat dibandingkan amalan keburukan. Nah, menunjukkan kekhawatirannya, ketakutannya. Wa dzukira anhu, dan disebutkan darinya, annahu kana yamsiku bilisanihi wa yaqulu hadzal ladzi awradani almawarid. Disebutkan pula dari beliau radhiyallahu taala anhu bahwasanya satu ketika beliau pernah memegang lisan beliau, pernah memegang lisan beliau sembari mengatakan hadzal ladzi, inilah ini lisan ini yang menjerumuskanku kepada sekian kebinasaan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, auradani almawarida, yang menjerumuskanku kepada sekian kesulitan karena lisan. Tidak menjaga lisan, semua dikomentarin. Nah, semua salah di hadapannya. Atau bisa jadi juga dengan adanya namimah, mengadu domba. Bisa pula dengan adanya mencela penguasa. Bisa pula dengan mengucapkan kata-kata kotor dan yang lain sebagainya, lisan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya oleh salah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, hal muakhiduna, ya Rasulullah, apakah nanti kita ini akan disiksa dikarenakan lisan-lisan kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kasihan sekali kalau engkau tidak tahu. Hal yakubun nas, hal yakubun nas, tidakkah manusia itu mereka diseret, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, di atas wajah-wajah mereka diseret dan dilemparkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali itu semua akibat dari buah lisan mereka, illa min hasa'id. Nah, itu dikarenakan hasil dari lisan-lisan yang atau lisan mereka. Nah, tidak bisa menjaga lisan. Khwani rahimani wa rahimakumullah. Wa kana yabki katsiran. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau ini orang yang banyak menangis. Beliau orang yang banyak menangis. Hingga beliau pun mengatakan, menangislah oleh kalian, menangislah kalian itu. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka cobalah untuk bisa pura-pura menangis, tapi jangan di hadapan orang lain. Jangan di hadapan orang lain. Nah, menangislah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berupayalah, berusahalah untuk bisa menangis, karena ini akan melembutkan hati, melunakkan jiwa, mengoreksi kita betapa banyaknya kesalahan yang ada pada diri kita. Dan sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang bisa menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana idza qama ila salati kaannahu 'udun min khasyatillahi azza wa jalla. Dan beliau ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, apabila beliau sudah salat, itu ibarat beliau itu laksana batang pohon. Nah, tegak berdiri diam ibarat batang pohon. Min khasyatillahi azza wa jalla. Dikarenakan kekhawatiran dan ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau rahimallahu ta'ala, Imam Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menyebutkan, falamma ihtadara qala li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menghadapi sakaratul maut, maka beliau mengatakan kepada putrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya bunayya, wahai putriku, inni asabtu min malil muslimina hadhihi al-aba'ah wa hadhihi al-hallab wa hadhihi al-'abd fa'asri'i bihi ila ibnil khattab. Wahai putriku, sesungguhnya ada pada diriku sebagian harta dari kaum muslimin berupa aba'ah ini, jubah yang tidak ada kancingnya. Ini namanya aba'ah. Yang kalau mungkin pernah kita lihat khatib-khatib yang di negeri Arab yang suka memakai biasanya berwarna hitam atau yang semisalnya. Nah, yang dikenakan tanpa ada kancing, itu namanya aba'ah. Dan kalau pada sholat istisqa itu disunahkan untuk dibalik. Dibalik mengenakannya. Lepas kemudian dibalik dikenakan lagi aba'ah. Wahadal halab, dan juga tempat untuk memerah susu ini. Wahadal abad, dan juga budak ini. Fa'asri'i bihi ila ibn al-khattab, maka segeralah bawalah ini kepada Umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Waqala wallahi lawadittu anni kuntu hadhihi asyjarah tu'kalu wa tu'dadu. Beliau juga mengatakan, demi Allah, benar-benar kalau bisa aku lebih senang diriku ini seperti pohon ini yang dimakan dan juga ditebang. Nah, waqala Qatadah, dan Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimallahu taala mengatakan, balaghani anna Aba Bakrin qala laitani khadrah ta'kuluni ad-dawabu. Kata Qatadah rahimallahu taala, telah sampai kepadaku bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, duhai, seandainya aku ini seperti tanaman-tanaman yang hijau yang dimakan oleh binatang-binatang ternak, yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, sisi pendalilan yang ingin kita ambil adalah lihat betapa khawatirnya dan takutnya para sahabat bersamaan dengan mereka itu berada dalam puncak amalan. Bandingkan dengan diri kita, yang kita kumpulkan adalah kekurangan, kurangnya kita dalam melakukan amalan, tapi kita iringi itu dengan sikap aman, tenang. Nah, sehingga tidak bersegera untuk melakukan kebaikan. Taib. Sekarang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sedikit. Wa hadza Umar bin Khattab qara'a surat at-tur hatta balagha inna azab rabbika lawaqi'. Dan inilah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, tatkala beliau membaca surat at-tur hingga sampai pada ayat yang ketujuh, inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu, sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala lawaqi', pasti benar-benar terjadi, pasti benar-benar terjadi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Fabaka washtadda buka'uhu hatta marida wa'aduhu. Maka beliau pun menangis dan bertambah keras tangisan beliau hingga menjadikan beliau jatuh sakit, dan para sahabat pun datang menjenguk beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa qala li ibnihi wa huwa fil maut, dan beliau pernah mengatakan kepada putranya dalam keadaan beliau menghadapi sakaratul maut, mengatakan waihaq dha khaddi 'ala al-ardh, celakalah, taruhlah pipiku ini di atas tanah. Asahu ayyarhamani, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati aku. Thumma qal, kemudian beliau mengatakan wailun ummi illam yaghfirillahu li thalathan thumma qudiya. Beliau mengatakan celakalah ibuku, ungkapan nam dari orang Arab, celakalah apabila Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan ampunan kepadaku. Beliau ucapkan tiga kali. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wa kana yamuru bil ayah fi wirdihi bil layli fatakhifuhu. Pernah juga beliau satu kali melewati sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam wirid beliau di malam hari, yang membuat beliau takut. Fayabqa fil baiti ayaman yu'adu wa yasibunahu maridan, yang membuat beliau tetap tinggal di dalam rumah beliau beberapa hari hingga kemudian dijenguk, yang para sahabat mengiranya beliau dalam keadaan sakit. Betul-betul merenungi ayat yang dibaca, takut dan khawatir. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu ta'ala anhu khitan aswadan min al-bukai. Tatkala para sahabat menjenguk yang dikira sakit tadi, mereka mendapati pada wajah beliau khitan, dua garis yang berwarna hitam, min al-buka, akibat tangisan beliau radhiyallahu taala anhu, bekas tangisan beliau, lelehan air mata, dua garis hitam di wajah beliau. Satu lagi, wa qala lahu ibnu abbas massarallahu bika al-amsar wa fattaha bika al-futuha وفعل وفعل فقال وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah mengatakan kepada beliau, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, engkau telah memenangkan beberapa pertempuran-pertempuran, membuka daerah-daerah Islam yang baru, dan engkau telah melakukan demikian dan demikian tatkala menjadi khalifah. Maknanya apa? Banyak sudah kebaikan yang engkau lakukan, nah, yang engkau tanam. Jangan khawatir, bahasa kita demikian. Jangan takut, engkau ini sudah masya Allah. Faqal, tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan waditu anni anju la ajra wa la wizra. Duhai seandainya kalau aku bisa memilih, aku senang diriku ini bisa selamat tanpa aku diberikan pahala dan juga tanpa mendapatkan dosa. Nah, asal selamat saja, udah gak apa-apa, gak diberikan pahala gak apa-apa, dan juga gak diberikan dosa, wizar. Kekhawatiran beliau radhiyallahu ta'ala, dan banyak beliau sebutkan di sini. Bagaimana Utsman bin Affan, bagaimana Ali bin Abi Thalib, bagaimana Abu Darda, bagaimana Abdullah bin Abbas, bagaimana Tamim Ad-Dari, bagaimana Abu Baidah, Amir bin Al-Jarrah. Nah, kekhawatiran mereka semuanya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan amalan-amalan saleh yang telah mereka lakukan. Maka ini diantara yang akan mengobati jiwa kita, ya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, dari adanya keterpurukan, dari adanya kesedihan belum seberapa yang kita rasakan, yang kita terima dibanding mereka ini semua. Dibanding mereka ini semua, bagaimana betul-betul negeri akhirat itu menjadi tujuan utamanya dalam segala hal, dalam berteman, dalam menuntut ilmu, dalam melakukan ibadah. Nah, di dalam seluruh perkara, jadikanlah negeri akhirat itu sebagai tujuan utamanya. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Ini yang bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada guna dan juga faedahnya untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.